Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Di ayat yang kemarin kita baca ada isyarat dari Nabi Yaqub alaihi salam beliau mengingatkan mereka para ikhwati Yusuf ya akan kejadian yang pernah mereka lakukan. Meminta untuk mengajak Nabi Yusuf ya dengan janji yang hendak menjaganya, ternyata mereka pulang dalam keadaan berdusta, menyatakan Nabi Yusuf AS ya dimakan serigala. Maka ketika mereka minta kembali membawa seorang saudaranya, ya beliau berkata, qala hal amanukum alaih illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Di ayat yang ke-66 qala Allah Ta'ala juga beliau Nabi Yaqub AS menerangkan bahwasanya tidak akan mengutus putranya yang satu yang Benyamin kecuali dengan ada janji dari saudaranya. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illan yuhata bikum falamma atahu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu waqil. Kata beliau, aku tidak akan melepas dia, yakni putra yang satu ini, yakni disebutkan namanya Benyamin. Seperti mereka baca dalam penjelasan Sabdurrahman As-Sa'di rahimahullah, aku tidak akan melepas dia pergi bersama kalian sampai kalian memberikan janji yang kuat, yaitu kalian akan kembali membawa dia kecuali ada kejadian yang di luar kemampuan kalian, illa an yuhata bikum, sesuatu yang menghalangi kalian tidak mampu ya kalian menghindar darinya, tidak ya di luar kemampuan kalian. Falamma atahum wathiqahum, ketika saudara-saudara Yusuf ini memberikan perjanjiannya, maka Nabi Yaqub AS berkata, Allahu ala ma naqulu wakil. Kata Sabdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, faqalahum Yaqub lan ursilahu ma'akum hatta tutuni mawthiqan minallah ay ahdan thaqilan, ya kalian memberikan kepadaku janji yang berat, yang kuat. Wa tahlifuna billah, dan kalian bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La ta'tunnani bihi, sungguh-sungguh kalian akan kembali membawa dia pulang. Illa an yuhata bikum, ay illa an yatiyakum amrun la kibala lakum wala takdirun dafa'ah, kecuali datang kepada kalian satu kejadian, satu perkara yang bukan perbuatan kalian, bukan dari ya makar kalian, dan kalian tidak mampu untuk menolak kejadian tersebut, di luar kemampuan mereka. Falamma atauhu mawthiqahum, ketika mereka memberikan perjanjian, mau bersumpah, berjanji maka ya ada ma qala warad, memberikan perjanjian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Yaqub. Qala, maka beliau berkata, Allahu ala ma naqul wakil, ya Allahu ala ma naqul wakil, ay takfina syahadatuhu alaina, cukup persaksian Allah, Allah menyaksikan kita, wa hifdhuhu wa kifalatuhu, ya cukup penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, nah pengawasannya, penjaminan darinya. Saudara Manasan dirahimahullah membawakan satu faedah yang terkait dengan ayat-ayat ini. Apa itu? Itu kata beliau rahimahullah ta'ala, anna su'al dhan ma'a wujudil qara'in addalah alaih ghair mamnu wala muharram. Su'ud dhan, berburuk sangka, kalau ada qarinah, ada rambu-rambu, tanda-tanda, isyarat-isyarat yang menunjukkan kepada sangka jelek kita, ini tidaklah dilarang dan tidak diharamkan. Ya, su'ud dhan hukum asalnya haram. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhan inna ba'dadh dhanni itsmun wala tajassasu. Tetapi kalau ada qarinah, iya, ada tanda-tanda isyarat yang menunjukkan kejelekan yang kita khawatirkan, maka kita dilarang. Seperti di sini Nabi Yaqub alaihissalam su'udzan kepada ikhwatu Yusuf ketika mereka minta untuk membawa Binyamin, beliau iya tidak mau memberikannya, tidak mau mengirimnya, mengutusnya, melepasnya karena ada dzan yang tidak baik. Iya, ada su'udzan beliau. Kenapa? Paina Yaqub qala li auladihi ba'dama imtana min irsal Yusuf ma'hum hatta arajuhu asadal mu'alajah thumma qala lahum badama atauhu wa zamu an dhi'ib akalah bal sawwarat lakum anfusukum amra. Yang pertama, ketika kejadian pertama, ya mereka minta untuk Nabi Yaqub melepas Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf. Ternyata mereka pulang dalam keadaan berdusta, menyatakan bahwasanya Nabi Yusuf dimakan serigala. Ketika itu, ketika mendengar perkataan mereka, Nabi Yaqub alaihissalam pun berkata, ia menunjukkan su'udzan beliau kepada saudara Yusuf, kata beliau, bal sawwarat lakum anfusukum amra. Ya, ini kejadian adalah kejadian yang dianggap-anggap baik, ya, oleh jiwa kalian. Kalian mengambil suatu perbuatan yang baik, ya, padahal tidak demikian. Bila su'udzan dari perbuatan mereka, keadaan yang mereka lakukan. Yang kedua, dalam kejadian ini, ya, ketika mereka minta agar beliau melepas Benyamin, ya, waqalahum fil akhil ahar, kata beliau, hal amunukum alaih illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Ini su'udzan, kalau memang sudah ada qarinah-qarinah, ya, dia memang misalnya ma'ruf, suka mengambil barang orang lain. Ketika kejadian, iya, kemudian dia tertuduh, dicurigai. Iya, ini bukan su'udzan muharram, karena memang sudah ada qarinah yang ada. Kemudian di ayat berikutnya, setelah mereka memberikan perjanjian hendak menjaganya dan membawa kembali saudaranya ini, maka Nabi Yaqub alaihi salam memberikan arahan kepada mereka. Wa qala ya bunai la tadkhulu min babi wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ugni ankum min Allah min syai' il hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Kata beliau, ya baniya, afwan, kalau bunai sendiri, ya, ya baniya ini banyak. Wa qala ya baniya, wahai putra-putraku, la tadkhulu min babi wahid, jangan kalian masuk dari satu pintu saja. Wa dkhulu min abwabi mutafarriqah, masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Aku tidak bisa memberikan kecukupan ya dari Allah sedikit pun. Aku tidak bisa membela kalian, ya tidak bisa ya menjaga kalian. Inil hukmu illa lillah. Ya, hukum itu hanyalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi dengan takdir Allah. Qadarullahu wa qadaruhu. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa alaihi, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang bertawakal. Bertawakal. Berkata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah menerangkan kenapa beliau memerintahkan putra-putranya untuk masuk dari pintu yang berbeda. Kata beliau, thumma lamma arsalamahum wassahum ilahum qadimu misra alayduhulu min babin wahid. Ketika beliau melepas putranya ini bersama saudaranya pergi ke Mesir, iya, beliau pun berwasiat kepada putra-putranya agar ketika mereka masuk Mesir, jangan masuk dari satu pintu, tetapi hendaknya masuk dari pintu yang berbeda. Kenapa? Kata beliau, wadzalika annahu khafa alaihimul ain, karena beliau khawatir ain menimpa putra-putranya. Kenapa? Likasratihim wa baha'i manzarihim likaunihim abna rajulin wahid wa hadza sababun. Iya, karena khawatir ain menimpa putra-putranya. Iya, banyaknya mereka dan ya bagusnya tampannya penampilan mereka, ya karena mereka adalah putra dari satu orang dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ini sebab yang menyebabkan beliau diperintah memerintah untuk putra-putranya masuk dari pintu yang berbeda. Wa illa ma ughni ankum minallahi syai'a. Ini aku tidak bisa ya memberikan pembelaan, penghalangan, iya, kepada kalian sedikit pun. Kenapa? Karena fal muqaddar labudan yakun, sesuatu yang telah ditakdirkan pasti akan terjadi. Tetapi beliau, iya, memberikan nasihat sebagai sebab ikhtiar, iya, dalam masuk dalam bab fi'lul asbab. Lafaz sebab agar tidak terkena ain, ia diperintah untuk berbeda-beda tempat masuk mereka. Wail, padahal sebetulnya kalaupun mereka berpisah-pisah, kalau itu takdir pasti akan terjadi. Inil hukmu illa lillah ay al-qadha qadha'uh wal amru amruh. Perintah Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma qadha'uhu wa hakama bihi, apa yang Allah takdirkan, tetapkan, ya, labudan yaqa, pasti akan terjadi. Alihi tawakkaltu. Tamantu ala Allah. La ala ma'asaitukum bihi minas sabab. Aku hanya bersandar kepada Allah. Ya, bertawakal kepadanya. Bukan kepada wasiat yang aku sampaikan kepada kalian. Yaitu berupa sebab untuk masuk dari pintu yang berbeda. Wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun. Fa inna bitawakkul. Nah, dengan sebab tawakal yahsulu kullu matlub, akan diraih semua yang dicari. Wa yandafi'u kullu marhub. Fa inna rahiman rahimakumullah. Faedah yang penting terkait dengan masalah ain. Ya, di sini kata Syaikhul Islam Madrasah rahimahullah, iya, istimal al-asbab ada fi ahli al-ain wa ghairiha min al-makarih amirafi ahlahu pada nuzuliha ghair mamnu bal jaiz. Ia melakukan sebab-sebab untuk menolak ain, ya, pandangan mata hasad atau kagum, itu dibolehkan, tidak terlarang. Makanya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan putra-putranya untuk melakukan sebab. Sebab supaya tidak terkena ain adalah mereka disuruh berpisah, berpencar, tidak masuk dari satu pintu. Karena ain, ikhwan fillah rahimah rahimah kemulia dur. Walain itu bisa karena pandangan mata hasad, iya, sehingga kita diperintah untuk bertawud darinya. Wa min syarri hasidin itu hasad, dianggap dalam syirik adalah ain. Hasadnya seorang dan dengan sebab itu pandangan matanya merusak kita, yang merusak anak kita, membuatnya sakit, bahkan barang rusak. Ada yang kedua, iya, ijab, ujub, apa namanya, ijab karena sebab kagum. Iya, makanya kita dianjurkan untuk yubarik, iya, untuk mendoakan barokah ketika kita kagum kepada sesuatu, kepada putra kita, putri kita yang kita kagumi, iya, kepada murid-murid kita, teman kita, atau apa yang kita kagumi. Iya. Ila ajabahu syai'un falyubarik. Allahumma barik. Allahumma barik. Iya. Ada seseorang khasyi pengalaman yang beliau ceritakan. Iya. Setelah khutbah itu langsung sakit. Atau muhadrat sakit. Kata beliau, aku tidak mengira kecuali ini sebab adanya ain. Mungkin ada orang-orang yang senang terkena kekaguman, akhirnya terkena ain. Akhirnya beliau ruqyah dirinya, alhamdulillah sembuh. Suatu kejadian sedang khutbah, di tengah-tengah khutbah terasa sakit tenggorokan tiba-tiba. Iya. Maka beliau pun meruqyah dirinya sendiri. Sehingga tadi itu, selain karena sebab hasad, ain juga karena sebab kagum. Ketika kagum kepada sesuatu hendaknya doakan barakah. Allahumma barik. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.